Sekarang ini kau mendekati pada diriku yang menanti. Kau curahkan sayangmu kepada diriku. Kau ucapkan cintamu padaku. Akan ku belaikan sayangmu padaku selama lamanya hidupku. Kau memang yang ku nanti. Kau memang yang ku puja-puja. Sekarang gembira rasa di hati bila kau datang kepadaku. Tak tahu apa yang akan terjadi, aku pun mula rasa malu. Kau memang yang ku nanti. Kau sekarang.